أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian atau pembahasan kita berkaitan dengan beriman dengan adanya hari akhir. Termasuk dari keimanan kita dengan adanya hari akhir adalah beriman, yakin, percaya dengan apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana keadaan ruh manusia tatkala meninggalkan kehidupan dunia, di mana ada dua keadaan: seorang hamba ruhnya dicabut, ada yang keadaannya baik dan juga ada yang keadaannya buruk. Dan yang terjadi setelah kematian adalah seorang berada di alam barzakh, di alam kubur. Hanya ada dua pilihan, hanya ada dua kemungkinan. Alam kubur itu menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga, ataukah alam kubur itu menjadi hufratun min hufarin niron, menjadi jurang atau lubang dari lubang-lubang neraka, wal iyadzu billah. Fa nas'alullaha ta'ala an yaj'al quburana raudhatan min riyadil jannah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, masih membahas berkaitan dengan alam kubur, apa yang terjadi di dalamnya. Syekh Khalid hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa faedah apa saja perbuatan yang bisa menyebabkan seorang itu disiksa. Ini perlu kita ketahui agar kita bisa selamat, agar kita bisa selamat dari siksa kubur. Maka perlu dipersiapkan bekal, ya, semenjak dini. Siapkan bekal selama kesempatan itu masih ada, ya. Beliau menyebutkan beberapa perbuatan yang bisa menyebabkan seorang itu disiksa. Yang pertama, dan ini adalah yang terbesar, asyirku billahi azza wajal, berbuat syirik kepada Allah azza wajalla. Ini sebab terbesar seorang itu akan disiksa di alam kuburnya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan keadaan Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kata Allah, neraka itu dibukakan bagi mereka, ya, ditampakkan kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore hari, yakni selalu ditampakkan, sehingga panasnya neraka selalu menyiksa keadaan mereka. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, hai Fir'aun dan bala tentaranya, masuklah kalian ke dalam siksa yang lebih pedih lagi. Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau pelakunya tidak bertaubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Yakni ini berkaitan dengan orang yang tidak bertaubat sebelum meninggal. Orang yang pernah berbuat syirik, berbuat kesyirikan, dan dia belum bertaubat kepada Allah sampai meninggal, maka tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, para ulama menyebutkan, apakah syirik di sini termasuk syirik kecil? Dan perlu kita ketahui bahwa perbuatan kesyirikan itu ada dua. Ada syirkun akbar, syirik besar. Ada syirkun asgor, syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil, apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik kecil tidak. Perbedaan yang kedua, syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Syirik kecil tidak. Perbedaan yang ketiga, syirik besar menghapuskan semua amalan soleh yang pernah dia kerjakan. Dihapus, dibatalkan, tidak teranggap. Adapun syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang bergandeng dengan kesyirikan itu saja, tidak semua amalannya. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, tidak menutup kemungkinan syirik kecil juga termasuk yang mendapat ancaman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Ya. Adapun contoh-contohnya sangat banyak, sangat luas. Ya, kalau kita ingin membahasnya secara khusus, syirik besar. Intinya menyerahkan salah satu ibadah kepada selain Allah, ya. Berdoa kepada berhala, berdoa kepada orang yang telah meninggal, ini syirik besar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya. Adapun syirik kecil lebih seringnya berkaitan dengan ucapan-ucapan, ya, ataukah riya beribadah, beramal soleh, ingin dipuji, ingin disanjung, atau ucapan seseorang, ya, bersumpah misalkan dengan nama Allah dan dengan nama selain Allah. Misalkan dia bersumpah demi Allah atau dan demi wali fulan, ya. Ini termasuk perbuatan syirik, namun digolongkan oleh para ulama termasuk syirik kecil. Taib. Kemudian dari sini juga mengingatkan kepada kita pentingnya belajar tauhid, pentingnya mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, contoh-contohnya, jenis-jenisnya, ya. Tujuannya apa? Jelas tujuannya sangat menentukan. Di alam kubur nanti, jangan sampai ternyata kita pernah terjatuh dalam syirik kecil, tidak sadar, tidak menyadari, tidak mengerti ilmunya. Sehingga penting untuk terus belajar, menambah wawasan ilmu agama kita. Kemudian perbuatan yang lainnya yang bisa menyebabkan seorang itu disiksa di alam kubur adalah adamul istibra'i wa tanazzuhi minal baul. Tidak membersihkan diri setelah buang hajat, setelah buang air kecil, ya, tidak bersuci, ya, membersihkan diri dari najis. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, ya, lalu beliau menunjuk dua kuburan sambil berkata, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua disiksa karena hal yang besar. Maksudnya karena hal yang besar di sisi manusia. Jadi kebanyakan manusia menganggap remeh, padahal sebenarnya itu perkara yang besar. Amma ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya disiksa karena tidak menutup aurat ketika buang hajat. Dalam sebagian riwayat, tidak bersuci setelah buang hajat, tidak membersihkan tubuhnya. Nah, ini perkara yang mungkin dianggap sepele, dianggap tidak, bukan masalah yang berat, ya, oleh kebanyakan manusia, terlebih orang-orang yang juhal, tidak mengerti ilmu agama, ya, tidak menutup aurat ketika buang hajat, ataukah tidak membersihkan diri setelah buang hajat, ya. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya disiksa karena dia berjalan di muka bumi sering mengadu domba, yakni sering membuat, menyebabkan permusuhan antara satu orang dengan yang lain, ya, menukil berita dari satu orang disampaikan ke yang lainnya atau sebaliknya, sehingga terjadi permusuhan di antara dua orang yang asalnya tidak saling bermusuhan, ya, namimah. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Ibnu Majah, wa ammal akharu fayu'adzabu fil ghibah. Adapun orang yang satunya disiksa karena sering berbuat ghibah, menyebutkan aib saudaranya. Dikruka akhaka bima la yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan aib saudaramu yang dia tidak senang untuk disebutkan. Itu ghibah. Tapi perhatikan ini perkara, perbuatan yang bisa menyebabkan seorang disiksa di alam barzah. Wa fi hadis Samurah bin Jundub At-Tawil fi Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang panjang dari sahabat Samurah bin Jundub, ya, Nabi pernah menyebutkan juga siksa kubur bisababil kadhib, disebabkan sering berdusta. Ini juga berdusta berbahaya, termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan seorang disiksa di alam kubur. Wa bisababir riba, juga disebabkan dengan melakukan riba, muamalah riba. Wa hajril qur'ani ba'da ta'allumihi, amalan yang berikutnya penyebab seorang disiksa di alam kubur adalah meninggalkan Al-Quran setelah dia mengetahuinya, setelah dia paham ilmunya, paham ayatnya, ya, mengerti hadisnya, lalu ditinggalkan, tidak diamalkan, ya, bahkan dilanggar. Wanaum anis salatil maktubah. Yang berikutnya, sebab seorang disiksa adalah sengaja tidur, tidak mengerjakan salat wajib ini berbahaya. Sengaja tidur, tidak mengerjakan sholat wajib, cuek, ya, tidak peduli dengan sholat wajib. Wazina, demikian pula perbuatan zina. Wa kadzalikal iftaru fi ramadhan min ghairi udrin, dan berbuka di siang bulan Ramadhan tanpa ada udzur. Wal ghulul minal ghanaim, yang berikutnya mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Wa isbalus thiyabi wa tatwiluha khuyala, yang berikutnya isbal, menurunkan kain, celana, sarung atau jubah sampai melebihi mata kaki. Ini juga termasuk seorang disiksa di alam kubur. Isbal, ya, menurunkan kain, celananya atau sarungnya atau jubahnya melewati mata kaki dalam keadaan sombong. Dan bahkan perbuatan itu termasuk sombongan. Wahabsul hayawan wa ta'dibuhu wa adamu rahmatih. Juga yang berikutnya adalah perbuatan mengurung hewan. Mengurung hewan, menyiksanya, tidak memberinya makan. Ini termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan seorang itu disiksa di alam kuburnya. Sehingga bagaimana cara kita agar selamat dari siksa kubur? Ya, jauhi. Jauhi semua perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan. Ya, lebih umumnya jauhi semua perbuatan maksiat. Oleh karena itu dalam sholat kita diperintahkan untuk berdoa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi al-qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati syarril masihid dajjal. Ya, doa berlindung diri dari empat perkara sebelum salam. Ini penting, jangan sampai dilupakan. Walaupun para ulama mereka berbeda pendapat apa hukumnya membaca doa berlindung diri dari empat perkara. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, berdosa kalau ditinggalkan. Ada yang mengatakan berpendapat hukumnya tidak sampai kepada wajib. Alhasil kita berusaha untuk membacanya, ya, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang serius. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur. Juga beliau sebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi menyebutkan di antara hal yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, membaca surat Al-Muluk. Sering membaca surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir surat. Kata Nabi, al-mani'atu min adabil qabri. Surat Al-Muluk itu penghalang dari siksa kubur, penghalang dari siksa kubur. Taib. Tadi disebutkan, ini sedikit faedah berkaitan dengan ghibah, ya, disebutkan tadi termasuk hal yang bisa menyebabkan siksa kubur adalah ghibah, menyebutkan aib saudaramu, saudara seislam yang tentu dia tidak suka untuk diceritakan. Bahkan Allah Ta'ala mengibaratkan ghibah sebagai apa? Ibaratnya apa? Memakan bangkai saudaramu. Ini perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat kotor. Namun Al-Hafidz An-Nawawi Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ada 6 perkara yang dikecualikan ghibah, akan tetapi dikecualikan dari hal yang dilarang. Ya. Disebutkan dalam bait syair, adzammu laisa bighibatin fi sittatin, menyebutkan, menceritakan aib saudara seislam, laisa bighibatin, bukan termasuk ghibah yang terlarang, fi sittatin, dalam 6 hal. Mutadhallimin, yang pertama, mutadhallimin, seorang yang terzalimi. Mutadhallimin, seorang yang terzalimi. Seorang yang dizalimi boleh, ya, dia menceritakan orang yang menzaliminya, ya, dia menceritakan bahwa dirinya telah dizalimi oleh si fulan, si alan. Diceritakan kepada siapa? Kepada yang bisa menolongnya. Ini syaratnya. Jadi bukan diceritakan kepada semua orang, diceritakan kepada orang yang kemungkinan besar bisa menolongnya, bisa memberikan haknya yang dizalimi. Ya. Kata Imam Nawawi, seperti dia mengadukan kepada sultan, kepada penguasa, ya, wal qadi, kepada hakim, dan yang lainnya yang memiliki kekuasaan untuk menolongnya. Ini yang pertama, seorang yang terzalimi. Wa mu'arrifin, yang kedua, aib atau ya aib dalam rangka untuk mengenalkan, ya. Jadi mungkin ada seseorang yang memiliki cacat atau aib, akan tetapi orang tidak mengenal kecuali kalau disebutkan aib itu. Misalkan sebagian para ulama ada yang dikenal dengan al-a'mash, yang rabun sebelah. Ini kan aib, cacat, tapi dikenal dengan demikian. Kenapa? Karena kalau tidak disebutkan demikian, disebutkan dengan namanya, dengan nama beliau, jarang yang mengenalnya, ya. Atau sebagian para ulama dikenal dengan al-a'raj, si pincang. Ini kan cacat, aib. Terkadang seorang tidak suka disebut demikian. Akan tapi karena sudah dikenal, ya, seperti itu, kalau tidak disebutkan seperti itu, enggak, orang-orang pada tidak paham siapa itu yang dimaksud. Akan tetapi kata Imam Nawawi, wa yuhramu itlaquhu ala jihatit tanqis, walau amkana ta'rifuhu bighairi dhalika kana aula. Namun diharamkan menyebutkan aibnya dengan niat mencela. Ya, jadi ketika menyebutkan misalkan tadi al-a'mash, al-a'raj, jangan sampai seorang meniatkan meremehkan atau merendahkan. Ya. Dan kalau memungkinkan diganti dengan atau dikenalkan dengan nama yang lebih baik, maka lebih utama. Kalau mungkin berusaha diganti, dikenalkan dengan nama yang lebih baik, itu lebih aula, lebih utama. Yang ketiga, wa muhadzirin, juga tidak termasuk ghibah yang tercela, adalah seorang pemberi peringatan. Seperti keadaan para ulama ketika mereka memperingatkan umat Islam dari kebid'ahan, mengingatkan kaum muslimin dari kesesatan, ya. Disebutkan tokoh-tokohnya, ini fulan, ya, Abu Fulan ini tokoh yang memiliki penyimpangan, jangan didekati, jangan hadiri majelisnya. Ya. Ini termasuk hal yang dibolehkan, tahdzir. Ya. Agar jangan sampai umat Islam tertipu, ya, tersesat dalam pemahamannya. Ataukah dalam urusan dunia, misalkan kita mengetahui atau pernah bermuamalah dengan seorang yang penipu, ya. Dia ma'ruf suka menipu, suka berkhianat, tidak jujur dalam muamalahnya. Boleh bagi kita untuk memperingatkan orang lain. Misalkan kita melihat ada orang yang ingin kerjasama dengan dia, padahal kita tahu orang ini tidak jujur, terbukti sering berdusta, sering berkhianat. Maka boleh kita sebutkan, berikan peringatan kepadanya, ya, hati-hati kamu dari si fulan kalau bermuamalah dengannya, ya. Sebutkan bukti-buktinya. Misalkan saya pernah seperti ini, tertipu sekian, misalkan tidak jujur, tidak amanah dalam urusan dunia. Kemudian yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Barakallahu fikum. Wali mudhirin fiskon, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Orang yang tidak malu lagi berbuat kefasikan. Kalau kita ceritakan aibnya juga tidak berdosa, ya. Bahkan termasuk bentuk peringatan kepada orang lain. Kita lihat ada seorang yang tidak malu lagi berbuat maksiat di jalan, di pinggir jalan, di depan rumahnya dia berbuat maksiat, di khalayak ramai, enggak malu-malu lagi. Maka tidak mengapa kita ceritakan orang yang seperti ini, terlebih kalau dengan niat memperingatkan orang lain jangan sampai terpengaruh dengannya, atau kita ceritakan ke orang lain yang bisa menasehatinya lebih utama. Sampaikan kepada orang lain yang bisa menasehatinya, tolong nasehati si fulan, ya. Yang kelima, wa mustaftin, seorang yang meminta fatwa. Seorang yang meminta fatwa kepada seorang alim, kepada qadhi. Misalkan terjadi cekcok di rumahnya, dalam keluarganya, aib sebenarnya, akan tetapi dia harus menceritakan demi bisa mengetahui hukumnya. Bagaimana hukumnya ini, apakah termasuk dosa atau tidak. Maka diceritakan kepada siapa? Kepada alim, seorang yang berilmu, seorang yang bisa memberikan fatwa yang benar, ya. Mustaftin, meminta fatwa. Yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anata fi izalati munkari. Waman talabal i'anata fi izalati munkari. Seorang yang meminta bantuan untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Seorang yang meminta bantuan untuk mengingkari kemungkaran. Dia melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh temannya misalkan. Dia tidak berani, belum berani untuk menasehati langsung, ya. Kalau bisa menasehati langsung maka itu yang diinginkan. Akan tetapi dia tidak bisa menasehati langsung, maka boleh baginya menceritakan kepada siapa? Kepada orang yang kemungkinan besar bisa menasehati. Jadi bukan ke semua orang diceritakan. Ya, dia lihat kemungkaran terjadi, santri misalkan. Dilihat temannya berbuat pelanggaran, ya. Kalau bisa menasehati langsung lebih baik. Akan tetapi jika tidak bisa menasehati langsung, sampaikan kepada siapa? Kepada yang bisa menasehati, misalkan jelas ustadznya, ya. Ustadznya bisa menasehati, sampaikan ke ustadznya. Bahkan ini termasuk bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, bentuk kita peduli. Lihat teman bermalas-malasan melanggar misalkan, kita peduli kepadanya, kita kasihan, kita ingin dia berbuat semakin baik bukan semakin melanggar. Maka sampaikan kepada ustadznya agar ustadznya nanti yang menasehati, yang mengingatkan. Ya, barakallahu fikum. Ini 6 perkara secara ringkas yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Bahkan kata beliau, hampir semua ulama sepakat 6 perkara ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau juga menyebutkan faedah dalam kitabnya Ahwalul Kubur wa Ahwalu Ahliha. Judul kitab beliau Kengerian Alam Kubur, Ahwalul Kubur, Kengerian Alam Kubur dan Keadaan-keadaan Penghuninya. Beliau menyebutkan siksa kubur ada 3 jenis. Ada 3 jenis secara garis besar siksa kubur ada 3 jenis. Yang pertama, ad-dharbu, pukulan. Ini yang kita baca kemarin hadisnya atau pertemuan sebelumnya. Dipukul seorang itu dengan palu atau dengan besi, yang kalau seandainya besi itu dipukulkan ke sebuah gunung, gunung akan hancur menjadi apa? Debu. Maka orang yang disiksa itu juga demikian, hancur, bahkan teriak, menjerit kesakitan, dikembalikan lagi oleh Allah wujudnya, disiksa lagi terus demikian. Ini yang pertama, siksaan dengan dipukul. Yang kedua, taslitul hayyati wal aqaribi. Siksaan yang lainnya adalah seorang itu akan digigit, dicabik-cabik oleh ular dan disengat oleh kalajengking. Wal iyadu billah. Ini juga bentuk siksaan yang mengerikan. Yang ketiga, raddu ra'sil mayyiti bihajarin wa syuqqa syadquhu wa nahwu dzalik. Siksaan yang lain adalah seorang disiksa dengan kepalanya dipukul, ditindis dengan batu yang besar. Ya, wal iyadu billah. Demikian pula pipinya dirobek, ya, dengan besi. Ini siksaan juga yang mengerikan. Sehingga kita semua ketika mendengar ini sudah sepantasnya untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, tersadar kembali bagaimana kerasnya siksa kubur. Imam At-Tahawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Aqidah Tahawiyah, siksa kubur dari sisi terlaksananya itu ada 2. Ada siksa ma huwa daimun, siksa yang terus menerus tidak berhenti. Ini siksa kepada orang-orang kafir. Siksa kubur kepada orang-orang kafir, terus menerus tidak berhenti. Yang kedua, ada juga siksaan muddatun, muddatan summa yanqati'. Siksa kubur yang berbatas waktu, kemudian nanti ada akhirnya, berhenti siksanya. Dan ini kepada kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah, yang belum mendapatkan ampunan Allah, maka akan mendapatkan siksa di alam kuburnya, namun sesuai dengan kadar dosanya. Ya, berapa lama dia disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dia perbuat. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam syariat Islam kita disyariatkan ketika ada saudara yang meninggal, ada seorang mukmin, seorang muslim atau kaum muslimah yang meninggal, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa untuk mereka, untuk menyolatkan. Juga dalam solat jenazah terdapat doa-doa kebaikan, memintakan ampun, untuk yang sedang meninggal, yang baru saja meninggal, ya. Tujuannya apa? Tujuannya kata para ulama, doa tersebut bisa meringankan siksa kubur, ya. Doa, salat orang-orang yang menyolatinya itu bisa meringankan siksa kubur kalau dia mendapatkan siksa, ya. Demikian pula sedekah, bersedekah, ya, atas nama orang yang telah meninggal juga bisa meringankan siksa kuburnya apabila dia disiksa. Naam. Demikian juga kata para ulama, atharus salihat wassadaqatul jariyah, bekas-bekas amalan kebaikan kita, demikian pula sedekah-sedekah jariyah, itu semuanya terus mengalir walaupun seorang pelakunya telah meninggal, telah meninggalkan dunia. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus dirasakan, ini sedekah jariyah, ya. Hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, apabila seorang manusia, hamba meninggal, terputus semua amalnya, ya, kecuali tiga hal: ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat ini umum sifatnya, ilmu yang dibagikan oleh seorang kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkan ilmu yang disampaikan, maka pahalanya terus mengalir. Nasihat, jadi bukan ilmu harus mengisi ta'lim, bukan ilmu maksudnya harus mengisi khutbah, bukan. Antum bisa menyampaikan ilmu ketika mengobrol, ketika berbincang, ya, sampaikan ilmu kepada temannya atau menasehati temannya, kemudian temannya tersebut tersadar, teringat kembali sebab nasihat antum, maka itu sebagai sedekah ilmu yang terus bermanfaat, terus mengalir pahalanya jika ikhlas karena Allah tentunya, ya. Jadi hendaklah kita semua cerdas, ya, bagaimana mempersiapkan bekal untuk menghadapi alam barzakh, ya. Cari amalan-amalan yang mudah dikerjakan pahalanya besar, mudah dikerjakan pahalanya terus mengalir, ya. Mencontohkan kebaikan, mengingatkan saudara yang lalai, yang keliru, ini semua mudah namun pahalanya besar, ya. Dan jangan sampai sebaliknya, waliyadubillah, kita mengajak orang lain berbuat maksiat, ya, dosanya juga terus mengalir. Kita yang mengajak akan terkena imbas dosanya. Satu yang diajak, satu dosa yang terkena kepada diri kita. Dua yang diajak, tiga yang diajak, semakin banyak yang diajak dalam berbuat kemaksiatan, semakin banyak juga dosa yang nanti akan mengalir kepadanya, waliyadubillah, ya. Sehingga kita tinggal pilih, mau menabung kebaikan atau mau menabung keburukan, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, seorang itu tidaklah mendapatkan ganjaran pahala kecuali yang dia usahakan, ya. Ketika seorang meninggal, dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala kecuali yang dia usahakan. Yang dia usahakan itu termasuk adalah anak-anak, ya. Anak-anak itu termasuk usaha kita sebagai orang tua. Ketika orang tua mengajari anaknya kebaikan, menunjukkan anaknya untuk selalu berbuat kebaikan, lalu anak itu mengerjakan apa yang kita sarankan, melaksanakan apa yang kita anjurkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Anak itu sholat, pahala sholatnya akan mengalir kepada orang tuanya yang mengajarkan kebaikan. Jadi ini syaratnya, orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya, yang menunjukkan, yang menyebabkan anak itu menjadi soleh, ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Adapun kalau orang tuanya tidak menunjukkan, tidak menyebabkan anak itu menjadi soleh, maka pahala dari amal soleh anak tersebut tidak akan sampai kepada kedua orang tuanya, kecuali doa dan istighfar tentunya. Kecuali doa dan istighfar. Khairi fidin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita banyak berbicara tentang adab atau siksa kubur. Kemudian kita mungkin juga perlu menyebutkan nikmat dari nikmat kubur yang sebagian sudah disebutkan dalam hadis yang panjang. Seorang yang mendapatkan nikmat kubur itu akan dilapangkan alam kuburnya, diterangi alam kuburnya, akan dibukakan pintu surga. Bahkan dalam sebagian riwayat, ruh-ruh kaum mukminin yang mendapatkan nikmat kubur itu bisa masuk ke dalam surga, ya. Bisa masuk ke dalam surga mengikuti burung-burung surga. Atau bahkan ruh-ruh tersebut menjadi burung yang bisa terbang di dalam surga, menikmati kenikmatan surga, ya. Ruhnya saja, jasadnya masih di alam barzakh, ya. Ini juga di antara perbedaan alam dunia dengan alam kubur. Di alam kubur, kata para ulama, terkadang ruh itu bisa berpisah dari jasadnya, terkadang menyatu. Dan ketika menyatu bukan berarti hidup di dunia, bukan. Orang yang meninggal tidak ada ceritanya, tidak ada dalilnya bisa hidup kembali ke alam dunia. Ruhnya kembali ke jasad, hidupnya di alam barzah, di alam kubur. Kalau kita bongkar kuburannya tetap seperti itu, ya, tidak ada perubahan. Yang bisa merasakan hanya yang telah yang meninggal tersebut. Nah, di antara nikmat kubur tadi disebutkan ruh-ruhnya bisa masuk ke dalam surga, juga ruh-ruh yang mendapatkan nikmat kubur itu bisa saling bertemu. Bisa saling bertemu. Disebutkan dalam kitab Ar-Ruh oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innal arwaha qismani, arwahun mu'adzabah wa arwahun mun'amah. Fal mu'adzabatu fi syughlin bima hiya fihi minal adzabi anit tazawuri wat talaqi. Ruh-ruh itu ada dua. Ada ruh yang mendapatkan siksa, ada ruh yang mendapatkan nikmat. Ruh yang mendapatkan siksa, maka ruh itu akan terus disiksa, akan tersibukkan dengan siksaan sehingga tidak bisa mengunjungi yang lain, tidak bisa saling bertemu dengan ruh yang lain, ya. Yang tadi kita sebutkan, siksaan itu ada yang selamanya, ada yang berbatas waktu. Warruh wal arwahul munaamah al murassalah ghairul mahbusah tatalaqi wa tatazawaru wa tatadzakaru ma kana min hafinya. Sedangkan ruh-ruh yang mendapatkan nikmat, di antara kenikmatan yang mereka rasakan, ruh itu akan bebas, tidak disiksa, tidak terikat. Mereka bisa saling mengunjungi, saling bertemu dengan ruh-ruh yang lain yang sama-sama mendapatkan nikmat tentunya, ya. Banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, oleh Imam Ibn Al-Qayyim juga. Juga Syekh Albani menyebutkan sebagiannya. Jadi dikisahkan ruh orang yang beriman yang mendapatkan nikmat ketika baru tiba di alam barzakh, ya, maka akan dihampiri oleh ruh-ruh yang lain, ruh-ruh kaum mukminin yang mendapatkan nikmat. Mereka sangat bergembira, ibaratnya seorang yang baru datang dari safar, ya. Bagaimana kita kalau ada teman baru datang dari safar, kan langsung dikumpulin itu, ya, ditanya gimana kabarnya. Demikian juga keadaannya, mereka langsung berkumpul menanyakan bagaimana kabarnya, kabar si fulan, si alan, ya. Dan disebutkan dalam sebagian hadis dialog, percakapan antara ruh-ruh tersebut ya. Kalau mereka bertanya bagaimana keadaan si fulan, disampaikan keadaannya baik. Terkadang mereka bertanya bagaimana dengan si Alan, ya, disebutkan namanya. Maka dijawab oleh ruh yang baru datang ini, si Alan sudah meninggal, ya, sebelum saya meninggal. Apakah dia tidak bertemu dengan kalian? Jawab mereka, tidak ada. Lalu mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ruhnya si Alan tersebut mendapatkan siksa sehingga tidak bertemu dengan kita, waliyadubillah. Sehingga ini juga sebagai hasungan bagi kita agar memperbaiki amalan soleh, agar kita mendapatkan nikmat bisa dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang soleh. Kata beliau ketika menyebutkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat dari para nabi, siddiqin, orang-orang jujur, syuhada, orang-orang yang syahid, salihin, orang-orang saleh, dan mereka sebaik-baik teman. Kata beliau, ini semua terjadi di dunia. Kita di dunia berkumpul dengan orang-orang saleh. Wa fid daril barzakh, juga ini terjadi di alam barzakh. Kita nanti akan berkumpul bertemu kembali dengan orang-orang saleh kalau kita juga termasuk orang-orang saleh tentunya. Wa fid daril jazaa, juga nanti di alam yang terakhir, di alam akhirah, seorang akan dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh akan dikumpulkan fi hadhihi ad-duwari as-salasa. Kata beliau, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh akan dikumpulkan dalam tiga alam ini. Di alam dunia bersama, di alam barzah juga bisa saling bertemu, saling bersama, ya, saling mengunjungi, juga di alam akhirah di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang salihin. Lalu beliau berdalil dengan berkaitan dengan ayat tentang orang-orang yang mati syahid, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengira orang yang mati syahid di medan jihad, mereka mati, mereka hidup di alam barzah mendapatkan rezeki, ya. Farihi nabima atahumullahu min fadlih, mereka sangat bergembira dengan nikmat yang Allah berikan. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum datang. Jadi orang-orang yang mati syahid tersebut memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang juga berjihad namun belum mendapatkan mati syahid. Sebagian penafsiran menyebutkan yastabshirun, yakni mereka memberi kabar gembira ketika saling bertemu, ya, ketika saat temannya juga meninggal mati syahid, mereka saling bertemu, saling memberikan kabar gembira, saling mengunjungi. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan alam barzah yang bisa kita sebutkan. Semoga ini semua menjadi hasungan bagi kita, pengingat kita semua, membuat kita sadar kembali agar senantiasa berusaha beramal saleh, berusaha menabung kebaikan yang sangat banyak, ya. Jangan dianggap sepele kebaikan walaupun kecil. Itu semua tabungan kita untuk menghadapi alam yang berikutnya setelah alam dunia. Allahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafidhukumullah.